kerja lebih. Tunainya tidak. Aku bukannya wanita yang boleh dibeli dengan janji. Sudahlah you, abang tinggalkan bumi. Kalau niat abang tu benar-benar suci, ha, mari jumpa Tok Kadi. Ha, di situ baru.